Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, dan kita sampai pada al-mas'alatul khamisatu wa sadisatu wa thamanun, masalah yang ke-85 dan juga 86, perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang ke-85 dan juga 86 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Secara garis besarnya perilaku mereka itu adalah ihtifadhuhum bi asaril mu'adzimin. Penjagaan mereka, pemeliharaan mereka terhadap peninggalan-peninggalan orang-orang yang dimuliakan. Mereka memelihara, menjaga dengan apa-apa yang ditinggalkan, peninggalan al-mu'adzimin, yakni orang-orang yang mulia dahulu di kalangan mereka. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-tabarruku bi atharil mu'adzamin atau mu'adzamin. Baik, mereka bertabarruk, mencari berkah dengan jejak peninggalan orang-orang yang diagungkan. Kadarin nadwah, seperti contohnya adalah Darun Nadwah. Darun Nadwah, sebuah bangunan di kota Mekkah yang dahulu menjadi tempat penting bagi petinggi-petinggi Quraisy. Nah, mengadakan perundingan, memutuskan sebuah perkara-perkara yang penting, itu dilakukan di Darun Nadwah. Wa iftikharu man kana tahta yadihi bidzalika. Dan mereka membanggakan diri, menyombongkan diri dengan apa-apa yang mereka miliki begitu. Nah, ini loh bekas peninggalan pendahulu kami. Kama qila li Hakim bin Hizam, sebagaimana tatkala ditanyakan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Hakim bin Hizam ini adalah seorang sahabah yang membeli Darun Nadwah. Ketika dijual, begitu dibeli sama Hakim bin Hizam. Taib. Kemudian juga Hakim bin Hizam setelah itu menjual kembali Darun Nadwah ini. Nah, tatkala seseorang yang mengetahui bahwasanya Darun Nadwah tempat yang menjadi saksi sejarah bahasa kita, yang begitu diagungkan, dihormati oleh orang-orang Quraisy, tempat berkumpulnya dulu orang-orang yang diagungkan, kok dijual? Maka beliau ketika ditanya, bi'ta makramata Quraisyin, apakah engkau menjual kemuliaan orang-orang Quraisy? Faqala, maka Hakim bin Hizam menjawab, dhahabatil makarimu illa taqwa, kemuliaan itu akan hilang kecuali ketakwaan yang akan tetap tinggal. Qala hafidhallahu ta'ala wara'ah, ta'zimu azaril mu'azzamina minal ulama'i aw minal muluki aw minal ru'asai bi an tuhya hadihil azaru wa turammamu wa tusanu. Di antara perilaku orang-orang ahli jahiliyah, mereka itu mengagungkan jejak-jejak bekas peninggalan orang-orang yang dimuliakan, diagungkan zaman dahulu. dari kalangan orang-orang yang berilmu, para kiai bahasa kita, para ajengan kalau bahasa Sunda, nah, para ahlul ilmi, au minal muluki, atau peninggalan dari para raja, au minar ruasai, atau peninggalan dari para pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah, pemimpin-pemimpin kabilah, bi antuhya hadhil azar, dengan menghidupkan kembali peninggalan ini, waturammamu, membangun kembali, merenovasi bahasa kita, watusanu, dan juga memelihara, menjaga tempat-tempat peninggalan orang-orang yang diagungkan di zaman dahulu. Kadang digali, setelah digali kemudian direnovasi, diperbaiki, dihidupkan kembali, dan dijaga, dipelihara. Subhanallah. Fahadal amalu wasilatun min wasaili syirki, kata beliau rahimahullah. Perbuatan yang seperti ini, merawat, menjaga jejak peninggalan orang-orang terdahulu, nah, yang kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang dibanggakan. Ketahuilah, perbuatan dan amalan seperti itu adalah wasilah, perantara, menjadi, bisa menjadi perantara dari perantara-perantara menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak boleh. Taib. Maka di dalam kaidah agama kita, menutup, menghilangkan dan menolak mafsadah lebih didahulukan dibanding untuk mendapatkan manfaat. Taib. Dan juga di dalam syariat kita terdapat sebuah kaidah juga, adanya saddud dari'ah, menutup celah, menutup pintu dari terjerumusnya, terjatuhnya seseorang pada perkara-perkara yang haram. Harus ditutup, celah-celah itu harus ditutup. Nah. Taib. Wa hadha min dinil jahiliyyati, dan ini semua termasuk dari agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Li'annahu yati jailun fi ma ba'du wa yaquluna aw yaqulu lahum syaitanu, inna aba'akum mahtahadu bihadihi al-athari illa li'anna fiha barakatan wa fiha khairan. Dikarenakan nanti akan datang generasi setelahnya, dan mereka mengatakan, generasi setelahnya itu, atau Shelton mengatakan kepada mereka generasi yang datang setelahnya, yaitu setelah orang-orang yang memelihara, merenovasi kembali, menjaga, menghidupkan peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu, datang generasi berikutnya, mereka akan mengatakan, atau Shelton membisikkan, mengatakan kepada generasi tersebut, sesungguhnya para pendahulu kalian, bapak-bapak kalian, kakek, nenek, moyang kalian, bahasa kita, tidaklah mereka itu menjaga, merawat, memelihara bekas peninggalan ini, dikarenakan atau kecuali memang di dalam peninggalan tersebut ada keberkahan dan kebaikan, makanya mereka rawat, mereka jaga, mereka renovasi kalau ada yang rusak, karena di dalamnya itu ada keberkahan dan ada kebaikan. Nah, syaitan, taib. Kalau di dalamnya tidak ada keberkahan, kalau di dalamnya tidak ada kebaikan, niscaya bapak-bapak kalian itu tidak akan merawat dan menjaga serta memelihara jejak peninggalan orang-orang terdahulu dari kalian, yang memiliki keutamaan tersebut. akan dibiarkan begitu saja. Karena di dalamnya itu ada kebaikan, ada keberkahan, maka mereka merawat, menjaga, menghidupkan kembali dan seterusnya. Fayabudunaha min dunillah, hingga kemudian akhirnya justru mereka beribadah, mengibadahi apa yang mereka rawat, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka renovasi itu sendiri akhirnya. Nah, mereka mengibadahi itu kepada, nah, di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan itu sebagai sekutu tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, agama ini betul-betul menjaga, terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga segala wasilah, segala perantara yang bisa menjerumuskan umat ini ke dalam kesyirikan. Beliau itu telah membentenginya, menjaganya. Nah, di antara bentuk penjagaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam begitu keras di dalam mengingkari, nah, upaya-upaya atau sarana-sarana yang akan bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, Abu Waqid Al-Laitsi dan beberapa sahabat ketika itu, karena baru Fathu Mekah, baru masuk Islam. Nah, baru saja masuk Islam. Kemudian berangkat jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, pada peperangan Hunain. Famararna bisidrin. Maka kami melewati sebuah pohon sidr. Yuqalu lahu dhatu anwat, yang biasa orang-orang musyrikin dulu menamakan itu dhatu anwat. Yatufuna indahu atau yaqufuna indahu. Mereka biasa iktikaf, berdiam di samping pohon tersebut. Dan juga wayanutuna aslihatahum, mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maka Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu tadi mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, cobalah buatkan untuk kami dhatu anwat, ya, jadikan kepada kami, nah, tentukan untuk kami sebuah pohon seperti dhatu anwat ini. Sebagaimana mereka orang-orang musyrikin juga memiliki dhatu anwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan pengingkaran yang keras sampai beliau bertakbir. Ini menunjukkan pengingkaran yang sangat keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, innaha sunan, kata beliau alaihi salatu wasallam. Allahu akbar, betul-betul ini adalah jalannya orang-orang terdahulu. Maksudnya adalah kaumnya Musa alaihi salam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, Allah selamatkan. Tetapi ketika mereka berjalan melewati orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka malah meminta kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan kepada kami ilah, sesembahan yang bisa kami sembah sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Maka Musa AS pun menjawab, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini umat yang bodoh, kaum yang bodoh. Sisi pendalilannya ikhwani rahimani wa rahimakumullah adalah pengingkaran dan penjagaan. Nah, di antara bentuk penjagaan pula sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau, nah, melarang umatnya ini untuk beribadah di dalam kuburan. dan melarang umatnya untuk menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk melakukan pertemuan perayaan sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Itu penjagaan himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam, penjagaan beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara akidah, perkara tauhid ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena jerat-jerat syabakah, jerat-jerat kesyirikan terkadang halus, samar. Nah, yang kita terkadang tidak menyadarinya itu adalah termasuk jerat-jerat atau jaring-jaring kesyirikan. Syirik, baik syirik terkait dengan rububiyah Allah atau uluhiyah Allah maupun asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penting agar kita tidak membatalkan akidah dan tauhid ini. Lihatlah keutamaan tauhid seseorang yang dia menjaga akidah dan tauhidnya dalam hadis bitaqah, hadis yang masyhur, hadis sahih, di mana seseorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaik. Seseorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya. Wa yu'radu lahu, dan diperlihatkan kepadanya catatan-catatan, lembaran-lembaran catatan amalan yang dulu dia lakukan. Hatta yablugha 99 sijillat atau sijilin, hingga kemudian sampai catatan amalan dia itu sampai 99 lembar. Satu lembarnya madal basar, satu lembar catatan amalan dia itu adalah sejauh mata memandang. Subhanallah, sejauh mata memandang itu baru satu lembar, satu sijil, padahal dia memiliki 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tayyib. Dalam catatan yang sejauh mata memandang tadi isinya kejelekan. Subhanallah. Wa yukirru, dan dia menetapkan dan mengakui apa yang dia lakukan. Hingga kemudian dikatakan kepada hamba tadi, apakah engkau halaka udrun, halaka udrun au hasanah, apa kamu punya kebaikan atau mungkin kamu punya udur. Oh, dulu saya melakukan ini karena saya di ini di itu, dulu saya melakukan kejelekan ini karena itu, dulu saya melakukan ini karena ini. Hamba tadi mengatakan, la ya Rabbi, saya tidak memiliki udur ya Allah. Saya sudah tidak memiliki alasan. Memang benar apa yang tertulis di dalam catatan lembaran itu. Nah, apa udur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya enggak punya udur lagi, enggak punya alasan. Dan saya juga enggak punya kebaikan yang bisa untuk menghapuskan itu semua. Tetapi dikarenakan nanti pada hari kiamat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nadau al mawazina al qist li yaumil qiyamah, dan nanti kami akan letakkan timbangan yang penuh dengan keadilan di hari kiamat, timbangan yang lahu kifatan wa lahu lisan, timbangan yang memiliki dua anak timbang, dua daun timbang, dan memiliki lisan. Nah, ini yang harus kita imani. Adapun bagaimana bentuknya, ini tidak boleh kemudian kita menerka-nerka. Sudah kita imani, nanti pada hari kiamat ada timbangan, memiliki dua anak timbang, dan juga memiliki lisan. Maka dikatakan kepada hamba tadi, innaka la tadzlimu syai'an, engkau tidak akan, la tudzlamu, tidak akan didzalimi sedikit pun. Balaka hasanah, bahkan engkau memiliki kebaikan. maka dikeluarkanlah bitaqah saghirah, dikeluarkanlah kartu yang kecil. Hingga hamba tadi mengatakan, orang tadi mengatakan, ya Allah, ya Rabb, malaha bitaqah saghirah wa hadhihi sijillat, bagaimana bandingannya, apa bandingannya kartu sekecil itu dengan catatan lembaran yang 99 ini? Gak sebanding. Tetapi di dalam bitaqah tadi terdapat kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 99 catatan lembaran ditaruh di satu anak timbang, kartu kecil yang terdapat syahadatain ditaruh di anak timbang yang lainnya. Maka beratlah anak timbang yang terdapat kalimat tauhid, kartu kecil tersebut. Nah, sisi pendalilan yang ingin kita sampaikan, pentingnya bagi kita untuk menjaga akidah dan tauhid dan tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan akidah dan tidak membatalkan tauhid kita. Seberat apapun ujian mungkin yang kita hadapi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, jaga akidah, jaga tauhid. Pelajari akidah, pelajari tauhid. Jangan terperdaya dan tertipu dengan keadaan kita. Saya orang berilmu, saya enggak perlu bercampur atau berbaur dengan yang lainnya. Saya bisa baca sendiri, menelaah sendiri. Nah, jangan tertipu dengan keadaan kita. Betapa banyak orang yang tertipu dengan keadaan dirinya. Halaka, hancur, binasa, doya. Nah, maka penting untuk terus irtibat, menyambung dengan teman-teman yang saleh, dengan orang-orang yang berilmu. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka seluruh wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan itu harus dihilangkan. Karena bisa jadi mungkin pada generasi sekarang dia tidak beribadah kepada wasilah tersebut, bisa jadi generasi akan datang mengibadahi wasilah tersebut. Mungkin generasi sekarang ini tidak mengagungkan, tidak mengharapkan atau tidak mencari berkah dengan wasilah tersebut, tetapi bisa jadi generasi akan datang menjadikan, mengagungkan wasilah tersebut. Nah, kala hafidhallahu ta'ala faya'budunaha min dunillah, akhirnya mereka mengibadahi wasilah tersebut sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-jail al-awwala hayya'a lahumul asbaba, karena generasi yang awal tadi, generasi terdahulu, mereka lah yang telah menyiapkan, membangun, memelihara, merenovasi sebab-sebabnya. Mereka yang membuat sebab tersebut, hayya, menyiapkan sebab tersebut, sebab-sebab terjatuhnya kesyirikan itu maksudnya, dengan menjaga, merawat, nah, peninggalan orang-orang yang diagungkan di zaman dahulu. Padahal itu adalah sebagai bentuk, bisa jadi menjadi bentuk wasilah perantara terjatuhnya generasi akan datang kepada kesyirikan. Ma fa'ala syaitanu ma'a qaumi nuhin, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan kepada kaum Nuh. Lamma amarahum bitaswiri salihina li ajli an tab'atha fihi min nashata 'ala al-ibadati, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan bersama dengan kaumnya Nuh alaihi salam. Tatkala syaitan memerintahkan mereka untuk membuat patung-patung, menggambar orang saleh, lima orang saleh, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Nah, yang tujuan awalnya li ajli an tab'atha fihim an-nashat, tujuan awalnya agar supaya membangkitkan nasyat, semangat. Nah, agar membangkitkan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat mereka, patungnya mereka, gambarnya mereka, akan tumbuh semangat. Dahulu mereka begitu semangat dalam melakukan amalan saleh. Nah, memberikan makan, memberikan minum gratis kepada jamaah haji. Orang yang datang jauh-jauh, nah, diberikan makan, diberikan minum, tempat istirahat dan lain sebagainya. Teringat dengan jasa mereka, orang-orang saleh tersebut. Fahum assasu hadha syai'a biniyatin salihatin. Maka mereka generasi pertama itu, mereka membangun perkara ini dilandasi niat yang baik. Lihat, nah, dilandasi dengan niat yang baik. Berarti kita juga di sini kita ambil faedah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Niat yang baik harus diiringi dengan amalan yang baik, ilmu sebelumnya. Nah, niat yang baik itu juga harus diiringi dengan pengetahuan dan amalan yang baik pula. Sehingga seseorang tidak cukup berniat baik saja tanpa mau mendasari dirinya dengan pengetahuan, dengan ilmu ma'rifah, dan juga dengan amalan yang saleh. Nah, oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, pernah mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yusib. Betapa banyak orang yang menginginkan niatnya itu baik tapi tidak dia dapatkan. Nah, tidak dia dapatkan, padahal niatnya baik tapi enggak dia dapatkan. Nah, tidak dia dapatkan kebaikan tersebut, maknanya demikian. Entah karena terburu-buru. Nah, maka jangan terburu-buru, ikhwani. Nah, sabar. Pengennya itu bisa baca kitab, makanya belajar bahasa Arab. Pengennya kan demikian, niatnya kan baik, misalnya. Tetapi dia enggak sabar menempuh tadarruj, menempuh belajar bahasa Arab dengan bertahap. Sesuatu yang ringan, mudah, nah, misalnya. Sudahlah, pokoknya saya langsung saja semua. Hari Senin misalnya Jurumiyah. Hari Selasa nanti saya langsung mengambil Mutamimah. Hari Rabunya saya mengambil Qatar. Hari Kamisnya Alfiyah misalnya. Ya enggak dapat. Walaupun niatnya itu baik, tapi karena amalannya tidak diiringi dengan pengetahuan yang benar, amalan yang benar, ya tidak mungkin dia akan dapatkan. Maka niat yang baik harus diiringi juga dengan amalan yang saleh pula. Nah, pengetahuan yang benar. Fahum assasu hadha syai'a biniyatin salihatin. Maka mereka mendirikan, membangun ini semua asalnya dengan niat yang baik, agar membangkitkan semangat, menambah semangat mereka dalam beribadah kepada Allah. Baik tidak? Baik. Tapi caranya yang keliru. Walakin jaa jailun juhalun fa'abaduha. Akan tetapi setelah generasi pertama ini datang generasi-generasi yang berikutnya yang semakin jauh dari ilmu yang benar. Fa'abaduha, hingga akhirnya justru mereka mengibadahi apa yang dibangun oleh generasi pertama itu. Subhanallah. Padahal generasi awal tadi membangunnya bukan untuk diibadahi, hanya untuk mengenang saja. Tapi justru anak cucu mereka mengibadahi apa yang dahulu mereka bangun itu. Subhanallah. Bukankah ini namanya wasilah? Wa hadha min fi'lil jahiliyah, dan ini semua termasuk perbuatan orang-orang ahlul jahiliyah. Hum alladhina yu'adzimuna atharal 'udama'i wa yuhafidhuna 'alayha wa yasununaha thumma tubadu min dunillahi walau 'alal madd al-ba'id. mereka orang-orang ahlul jahiliyah itu adalah orang-orang yang mengagungkan jejak peninggalan orang-orang yang memiliki kemuliaan di zaman dahulu. Mereka menjaganya, memeliharanya. Kemudian jejak peninggalan itu justru diibadahi di samping peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti pada masa yang sangat jauh, tidak sekarang, bisa 100 tahun lagi, 100 tahun kemudian. Naam. Fala yaqul qa'ilun annasul an 'ala dinin sahihin wa 'ala tauhidin. Janganlah seorang itu ada yang mengatakan manusia sekarang ini mereka sudah berada di atas agama yang benar, sudah di atas tauhid. Sehingga kalau kita menyimpan gambar, menyimpan foto, kita pajang, kita lihat, itu guru kita, nenek kita misalnya. Tidaklah itu akan menjadikan kita mengibadahi foto tersebut. Tahu. Nah. Tidak, hanya untuk mengenang saja. Lihat itu dulu perjuangannya demikian, demikian. Taib. Pendiri itu, pendiri ini, pendiri itu. Jangan ada yang mengatakan demikian. Nakul, kita katakan. La yaqtasir an-nadharu 'ala al-waqtil hadir. Jangan Anda batasi pandangan Anda itu pada waktu sekarang saja. Jangan Anda membatasi. Nah, pertimbangan pandangan Anda itu dengan keadaan sekarang, harus jauh ke depan. Gitu, seorang muslim mukmin itu pandangannya demikian, pertimbangannya demikian, harus jauh ke depan. Wa innama yajibun nadharu lil mustaqbal. Haruslah pandangan dan pertimbangan itu untuk waktu yang akan datang. Untuk waktu yang akan datang. Jangan pokoknya yang dipikir sekarang demikian keadaannya sudah, tidak. Tetapi lihat maslahatnya, madaratnya di waktu yang akan datang. Pokoknya anak saya manja sudah. Apapun keinginannya tak turuti. Dia akan tahu, dia ngertilah, dia tauhid, ngerti. Nanti itu akan terjadi. Jangan sekarang, pertimbangan itu akan datang. Kalau Anda mati misalnya, kita mati dengan tiba-tiba. Asalnya anaknya yang biasa dimanja, di ini, di itu misalnya. Tayyib. Pertimbangkan untuk waktu yang akan datang. Dan ini berlaku dalam segala hal, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pikirkan. Naam. Antara maslahat, madarat untuk waktu yang akan datang, tidak hanya pada saat ini saja. Pikirkan untuk waktu yang akan datang, bagaimana? Naam. Dalam mengambil keputusan, di dalam bermusyawarah misalnya di keluarga, dalam menentukan arah, naam. Berjalan di dalam keluarga. Taib. Jangan sekarang saja. Nah. Tapi akan datang bagaimana? Terkait pernikahan misalnya juga pertimbangkan akan datang. Nah. Ketika kita menikahkan putri kita, anak kita misalkan, pertimbangkan waktu yang akan datang. Bagaimana ini orangnya, baik apa tidak misalnya. Nah. Terkait juga bab-bab yang lainnya misalnya pembicaraan, pertimbangkan pula ini maslahatnya ada apa tidak, madaratnya ada apa tidak. Makanya kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, fakir, pikir terlebih dahulu sebelum Anda berbicara, pertimbangkan. Itu maknanya. Nah, tetapi wajar terkadang namanya manusia. Namanya manusia. Saya, antum, mereka, kita semuanya. Terkadang. Sifat basyariah itu ada. Namanya manusia. Makanya ketika Hakim bin ketika sahabat Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu menampar budak wanitanya, beliau mengatakan, walaupun posisinya kedudukannya sahabat, beliau mengatakan innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia biasa yang terkadang bisa emosi, bisa marah. Tetapi yang lebih penting dari itu, beliau kemudian menyadari kekeliruannya hingga kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, panggil budak wanitamu itu. Panggil, dipanggil, diberikan ujian oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diberikan pertanyaan dan bisa menjawab. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Muawiyah Ibn Hakam Sulami radhiyallahu taala anhu untuk membebaskan budak wanita tersebut karena dia seorang muslimah, tidak pantas menjadi budak. Naam. Wa innama yajibu an-nadharu lil mustaqbal ma'a anna al-hadirin la tu'manu 'alaihim al-fitnah aidan. Pertimbangan kita, pandangan kita itu harus untuk perkara yang akan datang, waktu yang akan datang. Bersamaan yang sekarang ini juga, umat yang sekarang ini pula, mereka juga tidak aman dari tertimpa fitnah. Nah, jangan-jangan kalau Anda membuat prasasti sekarang, membangun kembali jejak peninggalan orang-orang terdahulu sekarang, sebagian mereka sudah ada yang meyakini. Sebagian mereka, nah, umat sekarang enggak perlu nunggu 100 tahun kemudian, sudah ada yang meyakini adanya keberkahan, adanya kebaikan pada jejak peninggalan tersebut. Lakin al-mustaqbal asyad, akan tetapi waktu yang akan datang itu lebih-lebih lagi. Falayajuzu al-inayatu bihadihil athar wa mahalakatil umamu illa bimithli hadha. Maka tidak boleh kita memberikan perhatian dengan jejak peninggalan seperti itu. Ya sudah, itu dulu biasa dipakai oleh orang-orang dulu, ya sudahlah, buat apa? Nah, tayyib, kalau itu ada warisannya, jatuh kepada ahli warisnya misalnya, tayyib. Dan tidaklah umat-umat terdahulu itu binasa kecuali dengan sebab yang seperti itu. Wa huwa annahum 'azzamu athara kubara'ihim hatta sarat awsanan fil mustaqbal. Mereka itu, umat-umat terdahulu, adalah umat yang terbiasa mengagungkan jejak peninggalan orang-orang besar di antara mereka, hingga kemudian jadilah peninggalan apa yang mereka rawat, pelihara, nah, menjadi berhala di waktu yang akan datang, menjadi sesembahan yang disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Fal wajibu 'alal muslimina at-tanabbuha atau at-tanabbuhu li hadzal amri. Maka yang wajib bagi setiap muslimin adalah berhati-hati dari perkara demikian. Wa dzakara syekh syahidan lidzalik. Kemudian syekh Salih Al-Fauzan hafizallahu taala menyebutkan, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan, menyebutkan bukti dari itu semuanya. Apa buktinya? Darun Nadwah, bangunan Darun Nadwah fi Makkah, di Mekah. Wa hiya makanun yajtami'u fihi akabiru Quraisy litashawuri fil umuril muhimmati. Darun Nadwah itu adalah tempat, bangunan, bangunan sebagai tempat berkumpul para pembesar-pembesar Quraisy. Abu Jahal di situ, Abu Sufyan sebelumnya juga ikut. Nah, para pembesar-pembesar Quraisy kumpulnya itu di Darun Nadwah. Nah, litasyawur, untuk mereka itu bermusyawarah, berunding, melakukan rapat fil umuril muhimmah, pada perkara-perkara yang penting untuk Quraisy. Falamma ja'al Islamu wa zalatil jahiliyyatu, maka tatkala datang Islam dan lenyapnya jahiliyah, kejahilan, baqiya mabna dari Nadwah ala halihi ila waqti Muawiyah radhiyallahu taala anhu. tetap tinggal tersisa bangunan Darun Nadwah sebagaimana keadaannya hingga di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Nam, litamalluki wal intifa'i bisuknaha wa tahwilaha an hayatiha. Hingga pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ingin memiliki Darun Nadwah tadi dalam rangka untuk bisa memanfaatkan bangunannya, gedungnya masih bisa untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, tempat singgah. Nah, dan dengan sedikit merenovasi keadaannya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan membeli Darun Nadwah tadi yang dimiliki oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Hakim bin Hizam pun membeli Darun Nadwah itu dari ahli waris yang memiliki Darun Nadwah, dijual, dibeli oleh Hakim bin Hizam, hingga kemudian sampai pada kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Muawiyah pun ingin memiliki Darun Nadwah. Dibeli, dijual biasa saja sama Hakim bin Hizam. Fashtara hadhihi ad-dara min Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Muawiyah membeli Darun Nadwah ini dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Falamu an-nas hakiman 'ala dhalik. Qalu lima bi'ta hadzal athara min athari aslafina wa bi'ta makramata Quraisy. Wabi'ta makramata Quraisy. Maka ketika itu manusia, sekumpulan manusia, orang-orang Quraisy, menemui Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka mengatakan, mengapa engkau jual peninggalan dari jejak-jejak peninggalan orang-orang terdahulu kita, orang-orang Quraisy? Mengapa engkau jual kemuliaan Quraisy? Maka Hakim bin Hizam menjawab, "Dhahabatil makarimu illa taqwa." Ketahuilah, kemuliaan-kemuliaan itu akan hilang kecuali yang tersisa bukan bangunan, bukan jabatan, bukan harta. Yang tersisa dari kemuliaan itu adalah at-taqwa. Nah, kalau Anda ingin melestarikan, merawat-rawatlah takwa. Perihalalah takwa dibanding merawat dan memelihara bangunan itu. Wa hadha ma'khudun min qawlihi ta'ala. Jawaban Hakim bin Hizam itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak memandang strata, status sosial. Tidak memandang jabatannya apa, tinggalnya di mana, taib. Hartanya seberapa dan lain sebagainya. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang-orang yang paling bisa menjaga di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa al-jawabu sadidu al-muwafiqu li kalamillahi azza wa jalla. Ini adalah jawaban yang tepat, yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa hadza min nuril basirati wa nuril iman." Inilah diantara bentuk perwujudan dari cahaya basirah, cahaya keilmuan dan cahaya iman. Seseorang yang terbiasa menjaga dirinya dengan ilmu dan juga dengan iman, maka akan terjaga lisannya, pandangannya, tangannya. Seseorang yang terbiasa menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah pun akan menjaga dirinya, dunia dan juga akhiratnya. Makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu, menjaga duniamu dan juga menjaga akhiratmu. Fadalla ala annahu la yajuzu al-ihtifadhu bil adharil qadimati. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk memelihara jejak peninggalan orang-orang terdahulu, biarkan saja. Li'anna hadha yu'awwilu ila syirki, karena ini semua akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walau fima ba'uda, walaupun itu dalam waktu yang sangat lama, walaupun, nah, tapi itu akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wad-dinu ja'a bisaddit turuqi al-mufdiyati ila syirki, sementara agama itu datang dalam rangka menutup segala jalan yang akan menyebabkan seseorang terjatuh kepada kesyirikan, menyeret, mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Maka datanglah agama yang menutup seluruh jalan-jalan tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui jalan-jalan tersebut yang akan bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan? Maka dengan dipelajari, dengan belajar, talabul ilmi. Nah, dengan berjuang mengalahkan keinginan kita. Memang kajiannya misalnya adanya di malam hari. Malam hari itu tidur, kan waktunya untuk tidur. Tayyib, kalau begitu belajarlah di siang hari. Siang hari saya bekerja. Tayyib, kalau begitu belajarlah di pagi hari. Di pagi hari saya masih istirahat. Lah kalau dia tidak mau mengalahkan dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa mengalahkan syaitan? Mengalahkan syubhat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Butuh mujahadah, perjuangan, kesungguhan, diiringi dengan senantiasa memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah hidup. Demikianlah hidup. Bukan negeri untuk istirahat, bersenang-senang, tertawa-tawa. Bukan. Nanti di syurga, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia penuh dengan keletihan, kelelahan. Sesekali ada istirahatnya, sesekali, bukan istirahat terus. Hidup ini penuh dengan berbagai macam bentuk masalah, problematika. Sesekali ada kelonggaran, sesekali. Demikian hidup. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu hingga tatkala melihat Nabi alaihissalatu wassalam tidur alal hasir, tidur di atas tikar, bukan spring bed, bukan kasur kapuk, bukan kasur busa, di atas tikar, hingga yata'athar ala jambihi, hingga berbekas di lambung beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bolehkah aku an absuta, boleh enggak aku menghamparkan kasur di atas tikar ini agar engkau bisa tidur dengan nyenyak ya Rasulullah, dengan enak? Apa jawaban Nabi kita? Subhanallah, renungan untuk kita semuanya. Apa jawaban dari panutan kita, ikhwani? Mali walid dunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Macali, permisalanku di dunia ini seperti seseorang yang melakukan perjalanan yang dia berteduh di bawah pohon. Berteduh sebentar, summar tahala atau summar raha. Kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan yang kembali. Nah, permisalan dunia demikian. Pemimpin, tapi padahal beliau penakluk, subhanallah, disegani, tapi demikian keadaannya. Maka kita banyak-banyak bersyukur, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak bersyukur yang pertama. Jangan lupa banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kasur yang kita tiduri sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sandal yang kita kenakan, sampai-sampai sandal yang kita kenakan sehingga kita berjalan tidak merasakan panas di kaki, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan. Terlebih lagi perkara-perkara yang jauh lebih besar. Maka banyak-banyak bersyukur diiringi dengan banyak-banyak istighfar. Nah, tahan lisan kita dari mengeluh, keluh kesah kepada makhluk dan lain sebagainya. Keluh kesahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya. Nah, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.